Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma ba'd. Seperti biasa, hafalan terlebih dahulu sampai ayat yang ke-11 dari surat Al-Hadid. Naam, tafadhalu iqra'u. Ayat ke-11 sampai ayat ke-11. Naam, barakallahu fikum. Kita teruskan pelajarannya. Sekarang kita masuk ke ayat 12. Naam, hakadah. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul 'adzim. Anak-anak kerjakan tugas masing-masing. Tugasnya apa? Ya. Sibukkan dengan tugas masing-masing ya, yang dari madrasah. Baik. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum matarabbastum wartabtum magharratkum al-amani hatta jaa'a amrullah wagharrakum billahi al-gharur. Falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladhina kafaru ma'wakumun naru hiya maulakum wabi'sal masir. Maknanya, perhatikan. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari kamu menyaksikan kaum mu'minin dan mu'minat yas'a nuruhum, cahaya-cahaya mereka berjalan baina aydihim, di hadapan, di depan mereka. Wa bi aymanihim, dan di sisi kanan mereka. Bushrakumul yawma, berita gembira bagi kalian pada hari ini. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dengan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul 'adzim, itulah kesuksesan yang besar. Kemudian ayat berikutnya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, pada hari di mana kaum munafiqin dan munafiqat mengatakan, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Unzuruna, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum, kami ambil dari cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum, dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum, kembalilah ke belakang. Kembalilah ke belakang. Faltamisu nura, carilah oleh kalian, carilah oleh kalian cahaya. Carilah oleh kalian cahaya. Faduriba bainahum, maka dibuatkanlah di antara mereka bisurin, dengan tembok. Lahu babun, tembok yang memiliki pintu. Batinuhu fihi ar-rahmah, bagian dalamnya adalah rahmat. Wadahiruhu min qibalihi al-adabu, dan bagian luarnya dari arah mereka adalah adab. Yunadunahum alam nakum ma'akum, mereka memanggil orang-orang beriman, alam nakum ma'akum, bukankah dulu kami bersama kalian? Qalu bala, mereka yani orang-orang beriman mengatakan, bala, benar. Walakinnakum, akan tetapi kalian, fatantum anfusakum, kalian menfitnah jiwa kalian sendiri, menfitnah jiwa kalian sendiri. Nanti akan datang tafsirnya apa maknanya al-fitnah di sini. Watarabbastum, dan kalian menunggu, dan kalian menunggu. Wartabtum, dan kalian ragu. Wagharratkumul amani, al-amaniyu, dan kalian tertipu oleh angan-angan. Kalian tertipu oleh angan-angan. Hatta jaa amrullah, sampai datang perintah dari Allah. Perkara dari Allah. Wa gharrakum billahi al-ghurur, dan kalian tertipu. Ya. Wa gharrakum billah, dan kalian dengan Allah tertipu dengan tipuan-tipuan. Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun, maka pada hari ini la yu'khadhu, tidak diambil dari kalian fidyatun, tebusan. Wala minal ladzina kafaru, tidak juga diambil dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat tinggal kalian adalah neraka. Hiya maulakum, hiya maulakum, neraka yang mengurusi kalian, neraka yang mengurusi kalian. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Demikian makna atau terjemah dari beberapa ayat dalam surat Al-Hadid ayat 12 sampai ayat ke 15. Semoga dengan makna yang tadi dibacakan bisa sekilas bisa difahami dan akan lebih jelas gamblang dengan kita membaca tafsir dari As-Sa'di rahimahullahu taala. Naam, syarahnya yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mubayyinan li fadli al-iman wa igtibati ahlihi bihi yawmal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan akan keutamaan iman, ya, wa igtibati, al-igtibat maknanya adalah kesenangan, wa igtibati ahlihi, dan senangnya pemilik iman, yakni kaum mukminin dan mukminat, bihi, dengannya, yakni dengan iman yang mereka miliki. Kebahagiaan bagi mukminin dan mukminat dengan iman yang mereka bawa sampai ke hari akhirat, yauman qiyamah, pada hari kiamat. Ya, karena dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kondisi pada hari kiamat dari, ya, orang-orang yang beriman dari kalangan mukminin dan mukminat. Demikian pula bagaimana kondisi orang-orang munafikin dan munafiqat pada hari kiamat. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang kafir. Naam, ahlul iman, mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia pada hari tersebut. Ya, paling berbahagia dengan janji yang benar, dengan janji yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada kedustaan padanya. Dan memang iman ini membutuhkan, ya, perjuangan, ya, membutuhkan keyakinan yang kuat dan terrealisasikan dengan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Coba diulangi, siapa Muhammad Butuan, diulangi maknanya. Sisi kanan mereka, ahsan. Ay, tafsirnya, idha kana yawmul qiyamah, apabila terjadi hari kiamat, wa kuwiratish syamsu, dan matahari itu dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, matahari yang sekarang kita disinari olehnya, ya, akan dilipat, akan digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa, ya, sehingga wujudnya yang kita saksikan sekarang bulat akan benar-benar hancur. Ya, akan benar-benar hancur. Padahal itu adalah makhluk yang besar, ya, memiliki kekuatan yang besar, bisa menyinari, ya, taib bumi dengan begitu terangnya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wa khasafa al-qamaru, Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan bulan, ya, khasaf, yakni dilenyapkan, dihancurkan. Baik. Wasara an-nasu fi dhulmati, dan seluruh manusia tanpa terkecuali manusia yang ada pada awal zaman sampai akhir zaman, mereka semuanya dalam kegelapan yang sangat-sangat gelap. Ya, tidak ada penerangan sedikit pun. Ya. Baik. Wa nusiba as-sirat ala matni jahannam, dan jembatan itu dipancangkan di atas punggung jahannam. Maka disitulah manfaat keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada penerangan sedikit pun, matahari sudah tidak ada, bulan juga sudah tidak ada. Nah, yang akan dimanfaatkan oleh masing-masing hamba adalah iman yang mereka miliki. Fahina idzin taral mu'minina wal mu'minat, maka pada hari tersebut kamu menyaksikan orang-orang yang beriman dari kalangan mukminin dan mukminat, dari kalangan lelaki dan wanita. Yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim, cahaya-cahaya mereka yas'a yani yataqaddam, berjalan di depan mereka. Ya, yataqaddamhum, berada di hadapan mereka, menyinari, memberikan jalan. Mana jalan yang bisa aman, mana jalan yang bisa mengantarkan kepada posisi yang lurus. Ya, iman mereka menjadi cahaya, menerangi langkah-langkah mereka. Baik. Pada arah depan mereka, dan juga biaimanihim, pada arah kanan mereka. Dan pada kalimat biaimanihim di sini terdapat beberapa pendapat. Ada yang mengatakan ya biaimanihim ini khusus pada bagian kanan, jadi depan kemudian bagian kanan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah ibarah untuk menunjukkan pada setiap sisinya, sisi kanan, belakang dan kiri. Al-muhim bahwa orang-orang yang beriman diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan posisi yang terang. Dengan posisi yang terang. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa pada kalimat biaimanihim ini terdapat ikraman lahum. Ya. Terdapat ikram, pemuliaan kepada orang-orang yang beriman dengan penyebutan arah kanan. Ya, dengan penyebutan arah kanan. Demikian apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada kalimat nam yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Baik. Kemudian fayamshuna bi nurihim. Suara apa ini? Mikinya. Fayamshuna bi nurihim wa, nah di sini terdapat perbedaan naskah ya. Fayamshuna bi nurihim wa aymanihim fi dhalikal mawqifil ha'il as-sa'bi. Maka orang-orang yang beriman dari kalangan mukminin dan mukminat berjalan dengan cahaya-cahaya mereka. Ya. Baik. Pada arah kanan-kanan mereka. Fi dhalikal mawqif, pada posisi yang al-ha'il. Al-ha'il ini posisi yang mengerikan. Baik. As-sa'mi, dan posisi kondisi yang sulit. Baik. Kullun ala qadri imanihi, maka masing-masing jiwa sesuai dengan kadar imannya. Nah, dan hendaknya ketika kita melewati penjelasan seperti ini, qalbuna yastahdir, hendaknya qalbu kita istihdar. Ya, merenungkan, mentadaburi dan meresapi apa sebenarnya yang terjadi kelak pada hari kiamat. Ya, Baik, dan tentunya ini butuh, ya, butuh sejenak kita meluangkan waktu, ya, dan memusatkan pikiran agar iman kita bertambah dengan ayat dan tafsir yang dibawakan ini. Nah, karena kita membaca tafsir itu bukan sekedar membaca kemudian faham maknanya lewat, tidak. Namun tujuannya adalah untuk kita bisa menambah keimanan dan bisa menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan betul-betul kondisi tersebut adalah kondisi yang sangat mengerikan. Al-Mufassir mengatakan al-mauqiful ha'ilus sa'b. Ya. Fi dzalikal mauqifil ha'ilus sa'b. Posisi yang mengerikan dan sangat sulit. Ya. Dan masing-masing itu bersandar kepada kadar keimanannya. Barang siapa yang imannya itu tinggi, maka dia semakin terang. Cahayanya semakin terang. Semakin luas pandangan matanya. Semakin imannya sedikit, maka semakin redup. Ya, cahaya yang dimiliki. Baik. Apabila dia termasuk dari kalangan orang-orang munafiqin yang menampakkan keimanan, amalan salih namun dalam batinnya itu menyembunyikan kebencian terhadap Islam, maka mereka tidak memiliki cahaya. Ya. Mereka iri kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir juga tidak memiliki cahaya. Ya. Dan bisa mencelakakan langkah-langkah mereka. Wa yubasysyiruna 'inda dzalika bi'azami bisyaratin. Dan ketika itulah mereka diberikan kabar gembira dengan kabar gembira yang sangat besar. Apa itu kabar gembiranya? Fayuqalu bushrakumul yawma. Ya. Kabar gembira bagi kalian ayyuhal mu'minin wal mu'minat. Al yawm, pada hari ini. Ya, jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan berbagai macam jenisnya. Ya, sungai di dunia, ya, isinya air. Ya. Kalau tidak terawat, airnya coklat, penuh sampah. Ya. Pun air misalkan bersih, rasanya tawar. Tidak ada yang rasa susu, tidak ada yang rasa madu. Ya. Semuanya air tawar. Waalaikumsalam. Tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Naam. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Naam. Tidak ada kematian padanya. Ya. Mereka terus berada dalam kenikmatan setiap saat tanpa terputus. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menerangkan kondisi orang-orang yang berbahagia, ata'an ghaira majdud. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang terus-menerus tanpa ada putusnya. Majdud artinya sesuatu yang terputus, yakni terus, tidak ada terputusnya. Tidak ada putusnya. Adapun dunia sekejap, sekejap. Coba antum perhatikan. Makan apa yang paling enak coba? Taruhlah sate. Nah, kita beli mungkin 100 ribu. Nah, enggak ada setengah jam sudah habis. Nah. Ya, kalau masih punya uang. Kalau enggak. Nah. Pun kalau punya uang habis di situ sudah. Ya. Adapun di surga, semua yang diinginkan oleh hamba itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan-kenikmatan itu tidak pernah, ya, dipandang oleh kedua mata. Wa la udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh kedua telinga. Wa la khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik oleh kalbu manusia. Artinya kenikmatan-kenikmatan yang sekarang kita bayangkan, apa sih kenikmatan yang paling mewah, yang paling luar biasa, yang paling super, ya, maka di surga itu lebih-lebih dan lebih indah dan lebih nikmat dibandingkan bayangan-bayangan kita semua. Ini adalah kenikmatan dan bushra a'zam bisharatin lil mu'minina wal mu'minat. Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang beriman dari kalangan wanita dan lelaki dan wanita. Baik, falillahi ma ahla hadhil bisharati biqulubihim. Naam, wa aladzaha linufusihim. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala ma ahla hadhil bisharah biqulubihim. Betapa manis berita gembira itu bagi hati-hati mereka. Sejuk, ya. Siapa di antara kita yang tidak ingin, yang tidak senang diberikan kabar gembira? Fulan kamu dapat ini, fulan kamu dapat kebaikan ini. Nah, dan memang nyata. Siapa yang tidak senang? Ya, maka kalbunya akan sehat. Ya, kalbunya akan segar. Kalbunya akan bersinar. Ya. Baik. Wa aladzaha linufusihim, dan bagi jiwa itu terasa lezat. Ya. Terasa nyaman. Tidak ada beban padanya. Nah, kalian diberikan surga. Berita kepada orang-orang beriman dari kalangan lelaki dan wanita. Kalian mendapatkan surga. Nah, jiwa-jiwa mereka ya aladzaha linufusihim, merasa nikmat, merasa senang, merasa gembira, ya, merasa riang dan segala bentuk ya kebahagiaan yang mereka ungkapkan. Haitsu hasala lahum kullu matlubin mahbubin, di mana setiap yang mereka cari ya mereka gapai, mereka dapatkan. Demikian pula matlubin mahbub, yang dicari dan itu adalah perkara yang disukai, yang dicintai. Ya, wa najau min kulli syarrin wa marhubin, dan mereka selamat dari segala bentuk kejelekan dan segala bentuk yang menakutkan. Ya. Adapun di dunia mendapatkan kebaikan-kebaikan tidak lepas dari sesuatu yang menakutkan, masih ada kekhawatiran. Ya. Baik, dunia itu adalah kenikmatan yang sementara dan kenikmatan yang menghos, ya, kalau di bahasa munkidir. Yani kenikmatan yang tercemar. Ya. Kenikmatan yang di situ ada sesuatu yang keruh. Ya, kenikmatan yang tidak murni. Nah, baik. Makan enak-enak ternyata di balik itu ada apa? Penyakit. Ya, kalau kebablasan, ya. Baik, kalau tidak perhatian. Baik, bekerja-bekerja, nah, mendapatkan uang, ya, kenikmatan ternyata di situ ada rasa letih. Ya. Bermuamalah ternyata ada masalah. Ini adalah sesuatu yang mengkedir, yang membuat keruh suasana. Ya, jiwa ini tidak 100% mendapatkan kebahagiaan tersebut. Masih ada beban, masih ada pikiran, masih ada ya tugas untuk diselesaikan. Nah, berbeda ketika di akhirat, ya di surga. Betul-betul itu adalah kenikmatan yang 100% tidak ada kelelahan, tidak ada keletihan. Semuanya penuh dengan kenikmatan. Sehingga dalam hadis kursi ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kalau seorang mentadaburi ya hadis tersebut, ya saya ya kandungannya luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Tapi demikian kondisi jiwa-jiwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, qalbu mereka ya merasa nikmat dengan kabar gembira itu, dan jiwa mereka merasa lezat dengan kabar gembira itu. Naam. Fa idza ra'al munafiquna nural mu'minin yamshuna bihi, dan ketika orang-orang munafiqun melihat cahaya orang-orang yang beriman tadi, yamshuna bihi, di mana mereka berjalan dengannya, wa hum qad tufi'a nuruhum, sedangkan cahaya orang-orang munafikin telah dipadamkan, ya, wabaqaw fil zulumat, dan mereka berada di dalam kegelapan yang sangat gelap, hairina, mereka bingung, ya, bayangkan saja dalam, ya, di dunia ini, ya, coba, ya, ketika seseorang misalkan tidak ada bulan, ya, ini bulan sedang redup, ya. Ataukah misalkan dalam ruangan yang begitu rapat. Nah, Di situ banyak banyak lika-liku jalannya. Ya, ada sesuatu yang berbahaya. Ya, ada terowongan, ada ini, ada itu, ada barang. Mati. Nah, tanpa dia membawa penerangan, alat penerangan, dan di situ ruangan itu tidak ada penerangan. Apa yang terjadi? Dia akan ya, nabrak sana dan nabrak sini dan tidak bisa menentukan arahnya. Demikian kondisi orang-orang yang ya, orang-orang munafiqun. Nah, wa baqaw fi dhulumati ha'irin, mereka bingung, qalu lil mu'minin, dan mereka mengatakan kepada orang-orang beriman. Kita akan teruskan setelah adzan insyaallah. Wa baqaw fi dhulumati ha'irin qalu lil mu'minin unzuruna naqtabis min nurikum. Unzuruna naqtabis min nurikum. Coba Miftah diterjemahkan. Unzuruna ay amhiluna. Amhiluna, ayo nulis lagi anak-anak. Jangan ngobrol. Amhiluna linanala min nurikum. Tunggu sebentar. Linanala, agar kami bisa menggapai dari cahaya kalian. Ma namshi bihi, yang dengannya kami berjalan. Ya, bisa berjalan. Linanjua minal azab, agar kami selamat dari azab, dari siksa. Faqila, maka dikatakan kepada mereka, pada sighah majhulah di sini, ada yang mengatakan fa'ilnya adalah kaum mukminin itu sendiri, ada yang mengatakan al-qa'il humul malaikah, ada yang mengatakan mereka adalah para malaikat. Baik, dikatakan kepada orang-orang munafikin itu, irji'u wara'akum, kembalilah ke arah belakang kalian. Ya, kembali ke arah belakang kalian, di mana awal kalian berada. Disuruh kembali mundur. Ya, faltamisu nura, silakan kalian mundur dan cari cahaya di sana. Ya, Al-Mufassirun mengatakan bahwa kalimat ini yang diucapkan oleh kaum mukminin ataukah diucapkan oleh para malaikat bermakna sukhriyah bagi mereka. Ya, bermakna sukhriyah, celaan dan ejekan kepada mereka. Ya, kenapa? Karena cahaya yang ada pada seorang hamba itu adalah cahaya miliknya dan tidak bisa dibagi-bagi. Cahaya miliknya. Ya, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa diparo atau kayak semisalnya. Nafsi-nafsi, urusannya nafsi-nafsi. Ya. Baik, sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari kiamat itu ya. Baik, seorang hamba tidak sempat untuk memikirkan aurat ya, orang-orang di sampingnya. Begitu ngerinya, begitu dahsyatnya kondisi na'am pada hari kiamat. Wa in kana dhalika mumkinan, kalau itu memang mungkin ya, silakan dicari sendiri ya. Bagaimana bisa mencari? Mereka dalam kondisi tidak punya cahaya, disuruh kembali ya untuk mencari cahaya itu. Kemana mereka mencari? Kemana arahnya? Kemana jalannya? Ya, tentunya mereka terus dalam keadaan ha'irin, dalam keadaan bingung, dalam kondisi ya yang membahayakan dari langkah-langkah yang mereka ayunkan. Walhal anna dhalika ghairu mumkinin, dan kondisi sesungguhnya bahwa hal itu tidak mungkin, yakni tidak mungkin untuk mereka mendapatkan cahaya, tidak mungkin. Ya, bal huwa minal muhalat, bahkan itu adalah termasuk perkara-perkara yang mustahil, muhal. Ya, tidak akan pernah terjadi orang-orang munafikun, orang-orang kafir mereka mendapatkan cahaya, tidak mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Baik, kemudian setelah itu fa dhuriba, maka dibuatlah. Ya, dhuriba dibuat, uqimat, ya uqima, ditegakkan. dibuatlah bainal mu'minin wal munafiqin, di antara orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik, orang-orang beriman dan orang-orang munafiqin, bisur. Apa makna sur? Ya. Ai haitun. Adanya tembok yang besar, mani', yang diberikan sifat mani', mencegah untuk orang-orang munafiqin masuk ke tempatnya, wilayahnya, orang-orang yang beriman. Haitun mani' wa hisnun hasin, dan nam baik benteng yang kokoh, ya, benteng yang tebal. Di mana pada sur itu, pada tembok tersebut, lahu babun batinuhu fihi rahmah. Tembok itu memiliki bab. Apa makna bab? Adanya pintu. Ya. Di mana pintu ini memiliki dua, ya, dua kondisi. Batinuhu, bagian dalamnya yang menghadap kepada orang-orang yang beriman, ya, adalah fihi rahmah. Ya, padanya ada rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, dari kalangan lelaki dan wanita. Baik. Fihi ar-rahmah wa huwa alladhi yalil mu'minin. Itu pintu yang mengarah, yang dekat dengan orang-orang yang beriman. Kemudian wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab, dan bagian luarnya, ya, min qibalih, dari arah mereka, yakni dari arah orang-orang munafikin, adalah al-azab, adanya azab, yakni ada azab. Wa huwa alladhi yalil munafiqin, yaitu dari arah orang-orang munafiqin, fayunadil munafiquna al-mu'minin, maka orang-orang munafiqun menyeru orang-orang yang beriman, fayaqulun lahum tadarruan wa tarahhuman, mereka, ya, mengatakan, memanggil-manggil dengan tadarru', ya, dengan apa tadarru' itu, yakni merendah, tarahuman, dan meminta belas kasih, ya, betul-betul ingin diperhatikan, betul-betul ingin ditolong oleh orang-orang yang beriman, baik, untuk mendapatkan cahaya dan mendapatkan jalan dari kegelapan itu. Mereka menawar dan memuji-muji, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang munafikin kepada orang-orang yang beriman. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dahulu bersama kalian? Baik, ya anak-anak, jangan berisik, ya, belum selesai. Alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian dahulu di dunia, fid dunya, naqul la ilaha illallah, dan kami mengatakan sama dengan ucapan kalian, yakni kalimat la ilaha illallah. Demikian pula kami nusalli wa nasum wa nujahidu, kami melaksanakan salat, berpuasa, dan juga kami berjihad sebagaimana kalian, bahkan bersama-sama kalian berjuang, beribadah, dan seterusnya. Wa na'malu mithla amalikum, dan kami beramal dengan persis dengan amalan-amalan kalian. Qalu bala, orang-orang yang beriman mengatakan bala, benar, ya, kuntum ma'ana fid dunya, dulu kalian bersama kami di dunia. Wa amiltum fil zahir mithla, ya, fil zahir mithlu amalina, dan kalian beramal secara zahir yang terlihat seperti amalan-amalan kami, puasanya, salatnya, jihadnya, sedekahnya, dan seterusnya, sama seperti kami. Lakinna a'malakum a'malul munafiqin, akan tetapi amalan-amalan kalian adalah amalan-amalan orang-orang munafiqin. Ya. Amalan yang dibangun tanpa ada min ghairi iman, tanpa ada iman. Wala niyatin shadiqah salihah, dan tanpa ada niat yang jujur dan salihah. Niat yang murni, niat yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada poin ini tanbih bagi kita semua dalam segala amalan kita, ya, dalam segala bentuk ibadah kita, hendaknya tetap menjaga keikhlasan, niat shadiqah, niat yang jujur, ya, dan tujuan kita beramal ya, baik itu amalan yang tampak yang terlihat oleh manusia maupun amalan kita di tempat yang sunyi, hendaknya senantiasa menjaga keikhlasan, karena ya amalan yang akan bermanfaat dibawa pada hari kiamat adalah amalan-amalan yang salihah, ya, amalan-amalan yang baik, ya, amalan yang terpenuhi padanya keikhlasan dan mutaba'ah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita coba selesaikan ya. Bal fatantum anfusakum wa tarabbastum martabtum. Bahkan kalian fatantum, ya, kalian menyesatkan pribadi kalian sendiri, ya, wa tarabbastum, dan kalian menunggu kebinasaan kami, menunggu kebinasaan orang-orang beriman. Wartabtum fil amri, ya, dan kalian ragu terhadap syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ay syakaktum fi khabarillah, kalian ragu terhadap berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak yakin dengan janji Allah, tidak yakin dengan pahala dari Allah, tidak yakin dengan adanya hari pembalasan dan seterusnya dari akidah-akidah yang telah dijelaskan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Kalian ragu, kalian tidak yakin, bimbang. Ya. Di mana hal itu, ya, adalah perkara yang la yaqbal syakkan. Berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima keraguan, tidak ada keraguan padanya. Nah, wa gharratkumul amani, dan kalian tertipu oleh angan-angan, al-batilah, angan-angan yang batil. Ya, terlena dengan kehidupan dunia. Haitsu tamannaitum an tanalu manalal mu'minin, di mana kalian berangan-angan untuk mendapatkan, ya, pahala-pahala sebagaimana orang-orang yang beriman mendapatkan surga, kenikmatan di dalamnya. Dalam kondisi wa antum ghairu muqinin, dalam kondisi kalian tidak yakin, ragu. Ya, ragu. Hatta jaa amrullah, sampai datang perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Al-amr di sini adalah al-maut. Hatta jaa'akumul maut, sampai datang kematian, kalian tetap dalam keraguan, tidak yakin. Nah, mau, yani, tujuan hidup di dunia untuk apa ini sebenarnya? Nah, ibadah capek. Nah, ya, tidak yakin dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin bahwa ibadah adalah tujuan utama dia hidup di dunia. Nah, wa antum bitilkal halatiz zamimah, dan kalian mati dengan kondisi yang tercela tersebut, dalam keraguan, ibadah pun ibadah yang dusta, ya, tanpa membawa niat yang salihah. Wa gharrakum billahi al-gharur wa huwa asy-syaitan, dan kalian tertipu oleh syaitan. Alladzi zayyana lakumul kufra war-raiba, yang telah menghiasi kekufuran dan keraguan bagi kalian. Terus diikuti bisikan syaitan. Ya. Adapun seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap ada bisikan syaitan, maka dia kuatkan dengan, nah, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, ta'awudz, dan dia terus mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin seorang hamba itu dekat dengan syariat, maka semakin bertambah imannya. Kalau dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin bertambah imannya dan akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Artinya apa? Mengisyaratkan bahwa ilmu itu bisa mendatangkan khasyah bagi pemiliknya. Ya. Dan mafhumnya adalah semakin seorang itu jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dari talabul ilmi, semakin keras kalbunya, semakin tidak mudah untuk tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Fatma'nantum bihi, dan kalian merasa tenang dengan tipuan syaitan. Wawathaqtum biwa'dihi, dan kalian, ya, yani yakin dengan bisikan syaitan, ya. Yani enggak usah ibadah, enggak usah ngaji, sudah capek. Nah, boros bensinnya. Nah, boros kalian nyumbang-nyumbang sudah. Nah, urus duniamu. Nah, urus perdaganganmu, urus, nah, bisnismu, sudah enggak usah ngurus akhirat. Nah, itu hanya orang-orang yang, nah, ketipu saja, ataukah dengan bisikan-bisikan yang sejenisnya. وَوَثَقْتُمْ بِوَعْدِهِ Kalian percaya dengan janji dari syaitan. وَصَدَّقْتُمْ خَبَرَهُ Dan kalian benarkan dari berita-berita syaitan. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. تَفَضَّلُوا وَبَرَكُوا فِيكُمْ سُبْحَانَ